بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, di mana kita kembali dapat dipertemukan dalam pengajian rutin kita dalam mengkaji kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita senantiasa berharap semoga Allah Jalla wa'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita sekalian dan memberikan taufik untuk diberikan kemudahan dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab manfaat dari ilmu tersebut tidak akan menjadi sempurna kecuali apabila seseorang membuahkan ilmu itu dengan beramal, mengamalkannya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengamalkan ilmu akan menyebabkan seseorang memelihara dan menghafal ilmu tersebut. Oleh karena itu, para ulama ussalaf rahimahumullahu taala mereka mengatakan, "Idza aradta an tahfaz al-hadits fa'mal bihi." Apabila engkau hendak menghafal dan memelihara suatu hadis, maka hendaklah engkau mengamalkan hadis tersebut. Engkau mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan. Yang itu akan mengingatkan seseorang ketika dia beramal, maka dia mengetahui bahwa amalan tersebut dibangun di atas hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana kita masih menjelaskan tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam Kitabul Ilm, kitab yang menjelaskan tentang ilmu. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu at-tanawub fil ilmi, bab at-tanawub, bergantian dalam menuntut ilmu. Yang dimaksud oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, beliau hendak menjelaskan bahwa pada saat seseorang mengalami, yakni memiliki kesibukan-kesibukan yang lainnya, mungkin kesibukan dalam mencari pekerjaan, yakni mencari ma'isyah, penghidupan, atau kesibukan dunia, maka jangan sampai kesibukan tersebut menyebabkan dia lalai dari menuntut ilmu, sehingga dia tidak menyempatkan waktunya untuk mendatangi majlis ilmu dan bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang yang diberikan kesempatan untuk tafarruq, yang dimaksud tafarruq yaitu memfokuskan diri dalam menuntut ilmu, tidak ada kesibukan yang lain, tentu itu adalah merupakan perkara yang dianjurkan, sebab yang demikian menyebabkan seorang lebih fokus, lebih perhatian, dan lebih memudahkan baginya untuk menerima ilmu. Berbeda keadaannya apabila seorang memiliki kesibukan-kesibukan yang lainnya dalam mencari ma'isyah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, selama seseorang itu diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memanfaatkan waktu tersebut. Ketika seorang masih bujang, tentu masih memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan seorang kalau dia telah yakni menempuh jenjang untuk berumah tangga, telah memiliki keluarga. Seorang ketika masih bujang, dia tidak mengurus kecuali dirinya sendiri. Maka ketika seseorang memfokuskan dirinya dalam thalabul ilm, yang demikian tentu sangat dianjurkan. Naam. Namun terkadang tidak semua orang demikian keadaannya. Ada tuntutan-tuntutan kehidupan dunia yang mengharuskan seseorang itu mencari ma'isyah, mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, demikian pula untuk keluarganya. Kafa bil mar'i itsman ay yudhayya man ya'ulu. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya, dia menelantarkan orang yang wajib untuk dia nafkahi, sehingga memberikan nafkah kepada keluarga adalah suatu kewajiban. Sehingga terkadang dengan tuntutan seperti ini menyebabkan seorang kemudian mencari penghidupan yang memungkinkan mereka mendapatkan cara yang halal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang demikian tidak terlarang. Silakan mencari penghidupan. Namun jangan sampai seseorang ketika dia menyibukkan diri dalam mencari ma'isyah menyebabkan dia melupakan yang namanya thalabul ilm. Lupa dengan menuntut ilmu, lupa dengan majlis ilmu, lupa dengan belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila demikian keadaan seorang sibuk dengan dunia dan tidak lagi memperhatikan agamanya dan tidak mempelajarinya, maka ini adalah tanda dhaya', kelalaian, dan seseorang menelantarkan dirinya sendiri. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, di antara mereka ada yang masih punya kesempatan untuk tafarruh, memfokuskan dirinya dalam menuntut ilmu, sehingga mereka diberikan kebaikan yang banyak. Di antara mereka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang lebih dibandingkan para sahabat yang lainnya. Beliau mendengarkan sekian banyak hadis yang tidak didengarkan oleh para sahabat yang lain. Hal ini disebabkan karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang pada waktu itu masih bujang, wa kana min ahli suffah, beliau termasuk dari kalangan ahli suffah yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memfokuskan dirinya untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendengarkan yang tidak didengarkan oleh para sahabat yang lain, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan al-ansar, kaum muhajirin yang mereka sibuk dengan perdagangan mereka, kaum ansar yang tersibukkan dengan sawah ladang mereka, sementara Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu rela untuk berlapar-lapar diri demi untuk mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kebersamaan Abu Hurairah bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sangat singkat sekali, kurang lebih 3 sampai 4 tahun, namun beliau mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga wajar apabila beliau menjadi sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara para sahabat, mereka ada yang menyibukkan diri berdagang, bercocok tanam. Namun mereka yang menyibukkan diri dengan keadaan tersebut tidak melalaikan mereka dari thalabul ilm. Oleh karena itu, para sahabat ketika mereka tersibukkan dalam sebagian urusan dunia, mereka menyempatkan diri mereka. Ada waktu dalam sehari tersebut mereka mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam atau melalui perantaraan yang lainnya dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, inilah yang hendak disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila seorang tersibukkan dan sibuk dalam urusan dunia, maka hendaklah dia melakukan tanawub, bergantian dalam menuntut ilmu. Nah, janjian dengan seseorang misalnya, hari ini kamu yang belajar, besok saya yang belajar. Hari ini ketika saudaranya tersebut belajar, maka sore hari misalnya atau malam hari mereka kumpul, lalu kemudian mereka memurajaah, mengulangi kembali apa yang telah didapatkan oleh saudaranya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hari berikutnya mereka bergantian. Yang tadinya mereka mencari ma'isyah, maka bergantian dia yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang satunya mencari ma'isyah. Dan mereka berkumpul sore hari atau pada malam hari, lalu menyebutkan faedah-faedah yang mereka ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah perkara yang dianjurkan agar kemudian waktu-waktu seorang itu tidak pergi begitu saja tanpa ada faedah yang didapatkan oleh seorang, sebab ilmu itu adalah barakah. Dan apabila seseorang memiliki ilmu, maka itu adalah merupakan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Na'am, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama antara seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi rahimahullahu taala, dan beliau seorang perawi yang terpercaya. Qala akhbarana Shu'aib, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Shu'aib bin Abi Hamzah Dinar Al-Himsi. Dan Abu Yaman meriwayatkan hadis-hadis Shu'aib itu bukan dengan cara tahdis, bukan dengan cara memberitakan secara langsung, namun melalui kitab, di mana Shu'an untuk meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari jalur beliau, melalui kitab beliau. Ani Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibni Abdillah ibni Shihab Abu Bakar Az-Zuhri Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Dan ketiga perawi ini, baik Abu Yaman maupun Shu'aib, demikian pula Az-Zuhri, termasuk di antara perawi-perawi dari Al-Kutubus Sittah, dari kitab yang enam, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan empat kitab Sunan, Jami' Al-Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, dan Ibn Majah. Ha, kalau kita mendapatkan sanad di dalam Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lainnya, di situ ada rumus ha, maka yang dimaksud adalah tahwil, yakni dimulai dari pertama kembali, pemindahan sanad. Ada yang mengatakan ha itu artinya tahwil, yakni pemindahan sanad, sehingga setelah ha itu adalah sanad yang baru. Ada pula yang menyebutkan bahwa ha itu artinya al-ha'ilu bainal isnadain, pembatas antara dua sanad. Pembatas antara dua sanad. Sehingga apabila disebutkan ha, maka setelah ha itu adalah sanad yang baru, mulai dari pertama lagi, dari al-Imam Al-Bukhari. Naam, atau al-Imam Muslim. Dan ini banyak sekali kita bisa mendapatkannya dalam kitab-kitab hadis, lebih terkhusus dalam Sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebab terkadang al-Imam Muslim menyebutkan satu hadis, beliau menyebutkan sekian sanad, beberapa sanad, sehingga sering terjadi pengulangan sanad. Ha itu tertulis kadang-kadang beberapa kali. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, yang dimaksud Abu Abdillah di sini adalah al-Imam al-Bukhari. Ya, jadi sebagaimana yang kita sebutkan bahwa setelah ha itu diulangi kembali dari awal, dari al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Wa qala Ibn Wahb, berkata Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab, Abu Muhammad al-Misri, yang mendapatkan julukan Diwanul Ilm. Yunus an Ibn Shihab, Yunus bin Yazid al-Aydi, dari Ibn Shihab, an Ibn Shihab adalah Az-Zuhri itu sendiri, Az-Zuhri Muhammad bin Muslim. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Abi Thawr, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Abi Thawr, beliau berasal dari Makkah, dari keturunan Quraisy Naufali. Beliau juga termasuk penawi yang thiqah. An Abdillah ibn Abbas, dari Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang banyak mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, terkhusus dalam ilmu tafsir. Beliau terkenal sebagai rujukan hampir setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran Karim, melainkan di sana terdapat tafsir dari Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. An Umara, dari Umar, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mu'minin, Al-Khalifatu Thani, Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kuntu ana wa jarun li min al-Ansar fi bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awal al-Madinah. Kata Umar, aku bersama dengan seorang tetanggaku dari kalangan Al-Ansar. Umar ibn al-Khattab dari kalangan Muhajiri Quraisy. Yang bersama beliau adalah tetangga beliau yang berasal dari kalangan Al-Ansar. Siapa temannya Umar ibn al-Khattab ini? Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala bahwa Al-Qasqalani menyebutkan bahwa temannya Umar ibn al-Khattab yang bersama Umar, yang menjadi tetangga Umar radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Itban bin Malik. Itban bin Malik. Namun kata Al-Hafiz Ibn Hajar bahwa Al-Qasqalani itu tidak menyebutkan dalilnya, tidak menyebutkan hujahnya, dari mana dia berkesimpulan bahwa yang bersama Umar ini adalah sahabat Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam, yang jelas membutuhkan tasbih, penetapan riwayat, apakah benar Itban bin Malik ini yang bersama Umar, yang menjadi tetangga Umar yang disebutkan dalam riwayat ini. Dari Umar ibn al-Khattab adalah aku dan tetanggaku dari kalangan Ansar. Fi bani Umayyah ibn Zaidin, di Banu Umayyah bin Zaid. Yang dimaksud di sini adalah sebuah tempat, ya. Tempat yang disebut dengan tempat Banu Umayyah, Umayyah bin Zaid. Kebiasaan mereka dahulu itu ada sekian tempat yang mana tempat-tempat itu dinamakan dengan nama orang yang paling pertama yang tinggal di tempat tersebut. Nah, karena yang paling pertama yang tinggal di tempat tersebut seseorang bernama Umayyah bin Zaid, akhirnya disebut kampung itu dengan kampungnya Umayyah bin Zaid. Keturunan-keturunannya yang disebut dengan Banu Umayyah, Banu Umayyah bin Zaid. Nah, kata Umar, aku bersama dengan tetanggaku dari kalangan Ansar itu tinggal di tempat yang disebut dengan Banu Umayyah bin Zaid. Wahia di daerah Al-Awali yang ada di Madinah. Ya, jadi di Madinah itu ada Al-Awali, mungkin disebut Al-Awali karena tempatnya lebih tinggi, di ketinggian. Nah, wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan adalah kami itu bergantian untuk turun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yanzilu yawman wa anzilu yawma, di mana orang Ansar ini dalam satu hari dan hari yang berikutnya saya yang turun. Dan begitulah silih berganti antara Umar dan orang Ansar ini untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi, maka apabila aku yang turun, kata Umar, maka aku yang datang untuk mengabarkan berita pada hari itu, apakah ada wahyu atau berita-berita yang lainnya yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza nazala fa'ala mithla dhalik, dan apabila orang Ansar tersebut yang turun datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau melakukan hal yang semisalnya. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk talabul ilm, dan tidak menyebabkan seorang itu lalai dari menuntut ilmu karena tuntutan kehidupan. Nah, sebab ilmu itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah lebih dibutuhkan oleh setiap insan daripada al-ma'isha, dari penghidupan dunia, daripada harta, dari makanan dan minuman. Ilmu itu sangat dibutuhkan dalam setiap saat, setiap keadaan seorang sangat membutuhkan ilmu. Oleh karena itu, apabila seorang tidak memanfaatkan waktunya untuk talabul ilm, maka itu berarti dia telah menelantarkan dirinya, dia telah menyia-nyiakan waktunya. Sebab dengan ilmu seorang menjadi mulia. Seseorang ketika dia meninggal dalam keadaan dia memiliki ilmu, lalu kemudian ilmu itu dia ajarkan kepada yang lainnya, dan banyak dari mereka yang mendapatkan faedah ilmu dari orang tersebut, dia meninggal, namun pada hakikatnya dia senantiasa mendapatkan pujian. Naam, ilmunya tetap hidup di dalam hati-hati kaum muslimin. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau radhiyallahu anhu, al-ulama baqun ma baqiya ad-dahru, a'yanuhum mafqudah wa 'ulumuhum fil qulubi mawjudah. Bahwa para ulama mereka tetap ada. Nah, selama masa ini ada. Sepanjang waktu para ulama itu terus ada. Walaupun jasad-jasad mereka telah hilang, mereka sudah tidak ada lagi, namun ilmu mereka di dalam hati-hati manusia tetap ada. Apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah merupakan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal, akan tetapi ilmunya tetap ada di dalam hati-hati kaum muslimin. Demikian pula para sahabat, ilmunya Abu Hurairah. Abu Hurairah telah meninggal, jasadnya telah tiada, namun ilmunya ada di dalam hati-hati kaum muslimin. Demikian pula para sahabat yang lainnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya dari para perawi hadis yang sampai kepada kita, menunjukkan bahwa ilmu mereka tabi', baqin, tetap ada dan tetap berada di dalam hati-hati kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa bersabar fi sabili talabil ilm, dalam menuntut ilmu ini, sedikit demi sedikit belajar. Nah, kita berusaha untuk mengangkat kejahilan pada diri-diri kita, belajar ya. Dan dalam belajar itu membutuhkan tempo, tentunya membutuhkan waktu. Tidak memungkinkan bagi seorang dalam satu waktu atau dalam tempo yang singkat belajar dalam waktu yang singkat bisa ya menghafal sekian banyak ilmu. Jangan menghayal. Nah, kadang-kadang ada seorang subhanallah, khayalannya terlalu tinggi. Menunggu bulan Ramadan, kapan waktu Lailatul Qadar, kalau dia bertemu dengan orang yang datang dengan yakni makhluk berjubah putih katanya, lalu kemudian ketika meminta sesuatu, maka dia meminta agar diberikan hafalan Quran, besok pagi sudah hafal Quran. Dari mana? Khayalan. Nah, ilmu itu dibutuhkan kesungguhan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'hallum. Ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Gak mungkin seorang itu mendapatkan ilmu nongkrong di rumah tanpa belajar, tanpa menuntut ilmu. Mustahil. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seorang menghendaki kemuliaan, maka hendaklah dia menempuh jalan talabul ilm. Dia mengangkat kejahilan dari dirinya sedikit demi sedikit. Belajar tentang aqidah, belajar tentang tauhid, belajar cara berwudu, belajar tentang adab thahara, belajar bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, belajar bagaimana manasik haji menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia seorang yakni tajir, seorang pedagang, maka dia harus belajar fikih dalam berjual beli, agar kemudian dia terhindar dari perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dituntut oleh setiap muslim, agar kemudian dengan ilmu itu menjadi sinar bagi dia, menjadi penerangan bagi dia ketika dia berjalan, ketika dia beramal. Berbeda keadaannya kalau seorang itu jahil, yatakhabbatu khabwa ishwa, berjalan tidak jelas, seperti orang yang berjalan di kegelapan malam, tidak ada cahaya, sekedar meraba-raba. Yang dia raba mungkin betul, mungkin juga salah. Yang dia raba mungkin kayu, mungkin juga seekor ular. Naam. Alhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dibutuhkan ilmu dalam setiap keadaan kita. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu muhtajuna ila al-'ilm akthar min hajatihim ila al-ta'am wa al-syarab." Manusia itu sangat butuh kepada ilmu, lebih dan lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman mereka butuhkan dalam sehari sekali, dua kali. Nah, kalau sekarang mungkin orang mengatakan tiga kali. Adapun ilmu dibutuhkan oleh setiap insan bi'adadil anfas. Ya. Yani detak nafas kita. Setiap saat kita sangat membutuhkan ilmu tersebut. Kalau para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Padahal mereka itu, naam, dari sisi kefasihan bahasa, Masya Allah. Bahasa mereka bahasa yang fasih dalam berbahasa Arab. Nah, kita, ketika menuntut ilmu butuh, harus belajar nahwu dulu. Ya, belajar lugah, belajar sharaf, sebagai muqaddimah, pembukaan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, sehingga proses dalam menuntut ilmu itu harus lebih serius, harus lebih semangat dibandingkan para sahabat. Nah, namun sekali lagi ma'asyarat ikhwah rahimakumullah, bukan berarti seorang harus meninggalkan untuk mencari ma'isyah. Silakan cari ma'isyah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jangan sampai seseorang itu lalai dari thalabul ilm. Manfaatkan waktu-waktu kita selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, masih memberikan pada kita kesempatan untuk datang ke majelis ilmu, maka hendaklah kita memanfaatkannya. Nah, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka apabila orang Ansar tersebut yang menjadi gilirannya untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melakukan seperti apa yang aku kerjakan. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita muraja'ah, pentingnya muraja'atul ilm. Ya, mengulang-ulangi ilmu. Karena mereka ketika bertemu di sore hari berarti mereka mengulangi ilmu tersebut. Nah, mengulangi ilmu. Nah, bisa dengan cara berbagai macam cara. Pulang dari majelis, datang ke rumah, walaupun di hadapan istri, walaupun di hadapan anak-anak. Nah, kita ajarkan, kita sampaikan kepada mereka, berarti kita telah melakukan muraja'ah itu. Dan ini adalah merupakan sunnahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebab dengan muraja'ah menyebabkan seorang itu semakin menghafal, menguatkan apa yang telah dia dapatkan dari ilmu tersebut. Nah, dan dari at-tanawwu' ini juga tentu dibutuhkan seseorang itu benar-benar dia itqan di dalam pengambilan ilmu. Kalau kita melihat kondisi para sahabat, tentu dari sisi hafalan mereka kuat. Jarang di antara mereka itu yang mampu menulis. Jarang. Yang bisa menulis dan membaca dari kalangan para sahabat itu sedikit. Nah, bisa dihitung jari. Sebab secara umum kata Nabi Alaihissalam, "Inna ummatun ummiyah." Kami ini adalah umat yang memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Di antara para sahabat ada segelintir seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Namun secara umum mereka tidak. Sehingga ketika mereka bergantian dalam menuntut ilmu untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mengutamakan hafalan, al-hafizah. Hafalan mereka. Berarti ketika terjadi tanawuf, silih berganti, itu dibutuhkan hafalan yang kuat. Yang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menghafal apa yang dia dengarkan dari Rasulullah. Sore hari bertemu dengan Umar, mereka murajaah, ini harus menghafal. Nah, kalau sekarang kondisinya, nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun pada masa kita sekarang ini, fal hafizatu dha'ifa, hafalan sekarang lemah, lemah sekali. Nah, ya, lemah. Sudah lemah, lingkungannya tidak mendukung. Nah, akan tetapi alhamdulillah masih ada cara-cara yang lain. Masih ada cara-cara yang lain. Apakah dengan menulis? Nah, ini juga dibutuhkan kelihaian dalam menulis. Dalam artian dia harus benar-benar ketika menulis, betul-betul yang dia tulis itu adalah apa yang disampaikan kepadanya. Nah, jangan sampai dia menulis dipotong-potong. Nah, dia menulis yang awalnya tidak dilanjutkan, yang menyebabkan dia melupakan apa yang berikutnya. Sehingga dibutuhkan kecepatan dalam menulis misalnya, ya. Nah, di antara yang disenangi oleh para ulama salaf, menulis, makan, dan berjalan. Menulis dibutuhkan kecepatan supaya ketika seorang muhaddis menyampaikan hadis, dia cepat dalam menulis. Jadi ini suatu kelebihan tersendiri. Makan juga, makan cukup, tujuannya untuk mengisi perut. Nah, tidak seperti sebagian mereka, makan sampai berjam-jam. Nah, santai, ada sekian ronde, ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Allahumma musta'an. Dan yang ketiga adalah berjalan. Nah, berjalan dengan cepat untuk sampai ke tujuan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dibutuhkan. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang juga, ya, lebih canggih lagi. Ada alat-alat yang bisa digunakan untuk merekam. Nah, dia kesulitan menulis, ada rekaman MP3, tinggal ditaruh di depan syekhnya, depan ustaznya, selesai. Nah, cuman ini tentu lemah, ya. Akhirnya yang menerima ilmu nantinya adalah temannya. Nah, adapun dia ya ini, ya tergantung dari kesungguhan dia, memungkinkan bagi dia untuk murajaah dalam pelajarannya. Tapi kalau setelah rekam selesai masalah, nah, maka ada kekurangannya dari sisi ini. Nah, walhasil seorang berusaha untuk mengambil manfaat dari apa yang telah dia pelajari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk senantiasa engkau mengambil sesuatu yang mendatangkan manfaat padamu. Lalu kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, fa nazala sahibi al-ansari yawma nawbatihi. Maka suatu ketika sahabatku ini, orang Ansar ini, maka dia turun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari giliran beliau untuk datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setelah itu kata Umar bin Al-Khattab, fadaraba babi darban shadida. Maka Ansari ini datang ke rumahku lalu memukul pintu rumahku dengan pukulan yang keras. Nah, berarti ada sesuatu yang terjadi. Tidak biasanya. Nah, mereka memukul pintu dengan pukulan yang keras. Melainkan kalau ada sesuatu. Biasanya mereka kalau mengetuk pintu ya paling dengan kukunya. Nah, ya, tidak mendatangkan gangguan. Tapi ini dipukul dengan pukulan yang keras. Faqala, kata beliau, azannahu. Apakah ada orang di sana? Fafazi'tu, kata Umar. Maka aku pun ketakutan. Ada apa ini? Tidak biasanya. Nah, memukul pintu dengan pukulan yang keras. Menunjukkan, yakni bahwa orang ini akan menyampaikan sesuatu yang, yakni perkara besar. Fakharajtu ilaihi, maka aku pun keluar bertemu dengannya. Faqala, maka berkata Ansari ini, qad hadatha amrun azim. Sungguh telah terjadi satu perkara yang besar. Nah, telah terjadi perkara yang besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa perkara yang besar itu, ya. Disebutkan bahwa Ansari ini mengabarkan kepada Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Ini dianggap suatu perkara yang besar. Nah. Ya. Mengapa beliau mengabarkan kepada Umar bin Khattab? Karena di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anaknya Umar, Hafsah. Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah. Sehingga penting ini untuk disampaikan kepada Umar bin Khattab sebagai orang tuanya. Ini terjadi berita besar ini. Telah terjadi satu kejadian yang besar. Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Nah. Qala fadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabki. Maka aku pun masuk bertemu dengan Hafsah. Naam. Maka aku melihat Hafsah dalam keadaan menangis. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab masuk bertemu anaknya itu ba'dal fajr. Qultu talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menceraikan kalian? Qalat la adri. Kata Hafsah, saya tidak tahu. Berarti belum ada kejelasan. Nah, orang Ansar ini menyampaikan sesuatu bahwa Rasulullah telah menceraikan. Istrinya sendiri belum tahu. Ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar menceraikan? Tsumma dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu wa ana qa'im. Kemudian aku memasuki tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun bertanya dalam keadaan aku berdiri, atallaqta nisa'ak? Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Qala la. Kata Rasulullah, tidak. Faqultu Allahu akbar. Nah, maka kata Umar bin Khattab, Allahu akbar. Nah, maka ini hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Sebahagiannya telah kita sebutkan. Di antara faedah hadis ini adalah anjuran untuk menuntut ilmu. Memanfaatkan waktu kita. Apalagi seorang ketika masih diberikan kekuatan dan kepemudaan. Maka hendaklah dia manfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk ta'awun. At-ta'awun alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para sahabat ta'awunnya mereka. Nah, bekerja sama. Nah. Ya. Baik dalam urusan din, dalam perkara agama maupun dalam urusan dunia. Nah, para sahabat mereka senantiasa ta'awun dalam perkara ini. Termasuk di antaranya adalah ta'awun dalam talabul ilm. Dalam menuntut ilmu. Dibutuhkan ada kerjasama. Dibutuhkan ada saling membantu dan menolong. Karena kita hidup sosial. Kita hidup bermasyarakat. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara makhluknya ada yang kuat, ada yang lemah. Agar yang kuat menolong yang lemah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Gimana kalau semua orang kaya, gak ada yang mau jadi pembantu. Nah, alhamdulillah ada yang miskin. Yang miskin dijadikan sebagai khadim, sebagai pelayan atau yang semisalnya. Nah, demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Dibutuhkan ta'awun. Ta'awun dengan cara yang rifq, yang lembut. Ya, tidak dengan sesuatu yang yakni syiddah terhadap ikhwan, syiddah terhadap saudaranya. Dibutuhkan ta'awun. Dan yang namanya manusia, kadang-kadang seorang itu terjatuh dalam kesalahan. Nah, namun hendaklah kita berusaha memperbaiki kesalahan itu dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara menjatuhkan. Nah, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan cara yang hikmah, agar kemudian yang terjadi adalah saling ta'awun dan tidak menyebabkan terjadi tanafur wa tabaghud, saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula dalam perkara talabul ilm, dibutuhkan ta'awun. Jangan seorang itu merasa bakhil, menjadi bakhil terhadap saudaranya. Dia punya ilmu, ya. Dia merasa bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Tidak mau disampaikan kepada yang lain. Subhanallah. Dia merasa dengan itu punya keistimewaan tersendiri. Sehingga dia tidak ingin menyampaikan kepada orang. Sampaikan ya. sampaikan man su'ila an 'ilmin fakatamahu uljima yaumil qiyamah bilijami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia sembunyikan padahal dia tahu, maka dia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan dari api neraka wa ya billah. Nah, sampaikan apa yang kita ketahui dari ilmu tersebut. Dan juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah dibolehkannya bertakbir. Ya. Bertakbir terhadap sesuatu yang menggembirakan atau sesuatu yang tidak menggembirakan. Nah, boleh seorang itu bertakbir, ada sesuatu yang menakjubkan, maka dia bertakbir. Seperti ini takbirnya Umar bin Khattab menunjukkan bahwa beliau gembira kan. Setelah beliau mengetahui bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencet. Nah, hanya saja pada waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan ila. Ya. Yang dimaksud al-ila itu adalah bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan istrinya, tidak berjima dengan istrinya. Nah, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama sebulan. Nah, ada sebagian menyangka bahwa itu adalah talak, padahal itu bukan perceraian, itu adalah ila. Nah, dan hukumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Nah, bagi orang-orang yang mereka melakukan ila terhadap istri-istrinya, maka dia menunggu 4 bulan. Dia menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u fa inna Allah ghafur rahim. Wa in azamu talaq fa inna Allah samiun alim. Nah, apabila mereka kembali, ya, maka Allah Subhanahu wa Taala Maha Pengampun. Kalau mereka berkenan untuk menceraikannya, Allah Subhanahu wa Taala samiun alim. Artinya bahwa al-ila itu masa penantian akhir sampai 4 bulan, tidak boleh lebih dari itu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu melakukan ila selama sebulan. Nah, sebahagian sahabat menyangka bahwa itu adalah talak. Sehingga Anzar ini ketika datang kepada Umar bin Khattab menyampaikan berita kepada Umar bin Khattab bahwa Rasulullah alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Nah, lalu kemudian Umar ingin mengecek riwayat tersebut dan dia langsung datang kepada anaknya Hafsah, sementara Hafsah sendiri tidak mengetahui. Karena tidak ada kejelasan, tidak ada ucapan talak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ada bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan ila, sehingga ketika Umar bertemu Rasulullah dan beliau langsung bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, atallaqta nisa'ak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak. Saya tidak menceraikan, tapi melakukan al-ila. Maka Umar bin Khattab pun bertakbir. Menunjukkan apa? Tanda gembira. Ternyata anaknya tidak diceraikan. Ternyata istri-istrinya tidak diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam perkara kejelekan juga dibolehkan seorang itu bertakbir. Sebagaimana takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa berangkatnya kaum muslimin menuju perang Hunain. Nah, hadis Abi Waqid masyhur, ketika mereka hendak berangkat dan kebanyakan mereka itu baru masuk Islam. Lalu kemudian mereka melihat ada pohon. Lalu kemudian mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana dhaata anwat kama lahum dhaatu anwat." Buatkan bagi kami ada pohon yang dengannya kami menggantungkan senjata kami untuk mendapatkan berkah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka ada pohon-pohon berkah. Sebelum perang, mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut supaya dapat berkah. Nah, maka ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan Allahu Akbar. Beliau bertakbir. Menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang bertakbir dalam perkara yang menakjubkan atau dalam perkara-perkara yang dia melihat bahwa itu adalah kejelekan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Dan dalam rangka untuk mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka beritakanlah. Ana ingin menyampaikan pada ikhwah sekalian tentang sedikit atau sekilas perjalanan berangkat umrah dan perjalanan menuju Yaman, bahwa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang banyak dari perjalanan tersebut, dan banyak fawaid dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari rihlah tersebut. Nah, tentunya di antara yang terbesar dari itu adalah menunaikan umrah, sebab al-umrah merupakan satu amalan yang wajib sebagaimana wajibnya amalan haji, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bagi seorang yang belum diberikan kesempatan untuk menunaikan haji, maka kalau dia mampu untuk melakukan umrah, satu kewajiban bagi dia untuk melakukan umrah, dan keutamaan-keutamaannya juga sangat banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antara keutamaan itu bahwa al-umrah mukaffiratun lidzunub, penghapus dosa. Naam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bahwa antara satu umrah yang berikutnya itu adalah merupakan penghapus dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat An-Nasa'i, Hibban wal Hakim, dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdullahi thalatha, tamu Allah itu ada tiga, al-ghazi wal haji wal mu'tamir, orang yang berjihad, orang yang menunaikan haji, dan orang yang menunaikan umrah. Dan dalam riwayat An-Nasa'i dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil khiru khabath al hadis. Hendaklah kalian menyertai haji dan umrah dengan yang berikutnya, karena sesungguhnya kedua amalan tersebut menghapuskan kemiskinan dan dosa, sebagaimana las tersebut, yakni las yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran pada besi. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan umrah. Dan dari rihlah tersebut, alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk bertemu dengan para ulama, khususnya yang ada di Al-Madinatul Nabawiyah, dan memberikan taujihat-taujihat yang bermanfaat, baik dalam masalah-masalah ilmiah, demikian pula dalam urusan dakwah. Demikian pula kita sempat berziarah ke Yaman selama sepekan, dan berkunjung ke beberapa marakiz ilmiah, markas-markas Ahlus Sunnah, seperti di Jami'ul Khair yang ada di Sun'a, dan di Ma'bar yang merupakan markas yang mengajar di sana adalah Syekh Muhammad bin Abdullah Imam. Demikian pula di Aden atau di Fuyush, Syekh Abdul Rahman Al-Adani, dan di Syihr Hadramaut, Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i. Alhamdulillah, kita juga banyak mendapatkan fawaid di sana tentang masalah dakwah, dan diberikan kesempatan bertemu dengan para ikhwan, dan kita melihat semangat mereka dalam thalabul ilm. Subhanallah, kita melihat ikhwan di sana ada yang fokus belajar, ada pula di antara mereka yang telah berkeluarga, yang mencari ma'isyah, akan tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk tetap menuntut ilmu. Nah, bahkan di antara mereka ada yang berkeluarga, namun setiap harinya mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di antara mereka ada yang sudah mengajar. Naam, ada waktu-waktu tertentu yang mereka gunakan untuk mencari ma'isyah, namun mereka benar-benar sangat memperhatikan tentang permasalahan ilmu tersebut, sehingga ziarah kita ke tempat-tempat tersebut benar-benar memberikan satu spirit, semangat pada diri kita untuk senantiasa semangat dalam menimba ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang berkesempatan untuk mengunjungi para ikhwan, para masyayikh, na'am, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan fawaid yang sangat banyak sekali dengan ziarah ke tempat-tempat tersebut. Saya kira sampai di sini masyaallah ikhwan rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan ana mohon maaf karena pelajaran ba'da isya insyaallah taala kita mulai pada pertemuan yang akan datang, yakni pada pekan depan insyaallah. Wallahu taala alamul shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.